Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat dingin bersama, aku takut kamu kelelahan. Aku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Semua bisa bersatu. Oh, oh, oh.